Alhamdulillah, alhamdulillah, khairan, tayyiban, barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa arda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimana wa rahimakumullah. Masalah dalam tawadhu'. Di antara marfu'atul asma adalah tawadhu'. Kemudian na'at. Sekarang yang kedua al-'athf. Qal mu'allif Muhammad bin Ajurum rahimallahu taala, qala babul 'athf. وحروف العطف 10 حروف عطف ada 10 وهي الواو والفاء وثم واو وان اما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع يبقى الواو والفاء ثم او ان اما بل لا لكن dan hatta pada sebagian tempat. Penjelasannya qala syarih Ahmad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Wa aqulu al-'athfu ma'nayan. Saya katakan 'athf memiliki dua makna. Ahaduma lughawiyyun wal akharu istilahi. Yang pertama makna dari segi bahasa dan yang lainnya yang kedua adalah makna dari segi istilah nahwu. Amma ma'na lughatan fa huwa al-mail. Adapun makna 'athf dari segi bahasa bermakna al-mail, kecenderungan, condong. Mail. Taqul, kamu katakan athafa fulanun ala fulan. Fulan cenderung terhadap fulan, sayang terhadap fulan. Turidu anna mal ilaih, kamu maksud adalah dia cenderung kepadanya, wa asyfaqa alaihi dan kasihan terhadapnya. Sayang terhadapnya. Athafa fulan ala fulan. Bermakna mal ilaih wa asyfaqa alaihi. Dia punya kecenderungan terhadapnya, sayang terhadapnya, kasihan terhadapnya. Wa mal 'athfu li adabun 'athf dalam istilah nahwu bahwa qisman, atau ada dua macam. Al awwal 'athful bayan, makna 'athf bayan. Wa tsani 'athful nasab, yang kedua 'athful nasab. Dalam istilah 'athf dua macam. 'Athf bayan dan 'athf nasab. Fama athful bayan, adabun athful bayan. Huwa tabi'un jamidun wadhihun limatbu'in fil ma'arif al-mukhassasah lahu fil nakirat. Yaitu tabi' kalimat yang mengikut isim yang ikut al-jamid, yang jamid bukan mushtaq atau mu'awwal bil mushtaq. Berbeda dengan apa na'at? Na'at tabi' al-mushtaq, mu'awwal dengan mushtaq. Adapun athful bayan ya jamid. Jamid kembali kebalikan dari mushtaq. Mushtaq kalimat yang diambil pecahan dari yang lainnya. Jamid bukan kalimat pecahan dari yang lain. Al-mawdhi' lil matbu'i fil ma'arif, yang menerangkan matbu'nya pada ma'rifah. Jika ma'atuf adanya ma'rifah, maka athaf bayan bermakna muwaddih, penerang, penjelas. Al-mukhasis lafin atau khusus pada nakirah. Jika matbu'nya, jika ma'atuf adanya nakirah, maka athaf bayan sebagai penghusus. Kali nakirah masih umum, dengan ada athaf bayan semakin menghususkan, tidak terlalu umum. Famithalu athful bayan, contoh athful bayan fil ma'arif, pada ma'rifah. Ja'ani Muhammad bin Abuka, datang kepadaku Muhammad Abuka, ayahmu. Fa abuka pada contoh ini athful bayan ala Muhammad, athful bayan untuk Muhammad, atas Muhammad, penjelas Muhammad. Wakilahuma ma'dan, keduanya ma'rifah. Athaf dan ma'tuf adanya, keduanya ma'rifah. Maka maknanya adalah wa tsani fil mithal muwaddihun lil awwal. Maka yang kedua bagi pada contoh abuka, artinya sebagai penjelas yang pertama. Abuka penjelas dari Muhammad. Nah, ini contoh muwaddih fil ma'arif. Ja'ani Muhammad abuka, ja'ani fil wa maf'ul Muhammad fa'il marfu'. Abuka atof bayan. Wal 'afwu 'ala al marfu' marfu'un mithlu. Wal 'afwu 'al marfu' marfu'. Wa 'ala mudrafi waw wa huwa mudaf wal kaf mudafun ilayh. Wa mithal fi nakiratun tabri nakirah. Ini ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang apa bayan pada nakirah, ada yang melarang, ada yang bolehkan. Sina Asy'ari dan sini lebih kuat. Sini lebih Ibnu Hisham juga dalam apa boleh apa bayan pada nakirah. Qauluhu ta'ala berkata Allah ta'ala min ma'in sabiq, min ma'in sabiq. Isqa min ma'in sabiq, dan diberikan minum dari air nanah. Fasabib, maka sabib pada ayat ini afu bayan ala ma'atab bayan, atas air sebagai atab bayan bagi ma' wakilahu menakirah. Keduanya nakirah, sabib dan ma' masing-masing adalah isim nakirah. Wasani fil mithal mukhasusun awal, maka yang kedua bagi yang pertama sebagai penghusus yang pertama. Sabib penghusus ma', tidak semua air tapi apa? Khusus air sabib. Nama. Nah ini apa? Bayan. Apa bayan biasanya tadinya di Arab dengan apa? Badan. Sebagian mengitlakkan semua yang di Arab atau bayan bisa di Arab badan. Ada yang sebagian mengkhususkan pada beberapa keadaan. Sebagian lain ternyata secara mutlak semua yang bisa di Arab atau bayan bisa di Arab sebagai badan. Jadi antara perbedaan, kenapa bayan dia sebagai yang sebagai penyempurna, bukan anda dan maksud bin hukum, ada pun badan dia maksud bin hukum. Jadi misalnya sini jani Muhammad bin Abuka. Kalau kita Arab Abuka sebagai apa bayan, maka yang dihukumi dengan majik datang adalah Muhammad. Ini maksud dengan hukum, diberikan hukum kedatangan adalah Muhammad. Abuka sebagai lengkap penjelasannya. Ada pun jika di Arab Abuka sebagai badal, maka ini maksud dengan hukum majid saya adalah abukan. Dia maksud bil hukum Muhammad sebagai taufiah pendahulu, persiapan pendahulu. Kemudian yang berikutnya wa ma'akun nasab. Ada buat apa nasab? Ini yang dibawakan Ibu Alif dalam matanya. Bahwa tabi'un ladhi yatawassatu baina baina matbu'i ahadul hurufil 'asyrah. Yaitu tabi' isim yang ikut, yang diberantari antara dia dan dia yang diikuti salah satu huruf ataf 10. Ini ataf nasab. At-tabi'un ladhi yatawassatu baina baina matbu'i ahadul hurufil 'asyrah. Dan penyebutan 10 di sini ada khilaf tentang imam. Apakah dimasukkan huruf ataf ataukah tidak? Jika dimasukkan berarti semuanya 10. Jika tidak berarti semuanya 9. Dan yang lebih kuat dipilih oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya, imam tidak masuk. Imam tidak masuk sehingga semuanya hanya 9. Di antara yang membuktikan dalil imam tidak masuk, tidak masuk, kamu katakan ja'ani imma Zaidun wa imma Amr. Ja'ani imma Zaidun wa imma Amr, datang benda itu boleh jadi Zaid atau Amr. Imma Zaid wa imma Amr, sini kemasukan wa atau wa imma, masa wa atau huruf atau masuk ke huruf atau juga. Dan ada dalil yang menguatkan imma bukan huruf atau. Seandainya huruf atau berarti enggak. Huruf atau masuk ada huruf atau lah. Enggak, benar. Atau masuk ke huruf atau. Beliau membawakan melakukan 4 bukti yang menguatkan imma bukan di antara yang tadi. Sehingga yang lebih tepat benar atau ada berapa? 9. Kemudian kata Syarih, wa hadhil huruf al-huruf ini yaitu yang pertama al-waw. Wa hiya mutlaqil jam', yang mutlak penggabungan. Nah, tidak memberikan pada tertib kebalikannya. Mutlak jam, mutlak penggabungan dalam hukum. Fa ya'tahu bil mutaqarrinan, diatur dengan yang bergandengan, berbarengan. Nah, contohnya ja'a Muhammadun wa Aliun, datang Muhammad dan Ali. Idza kana majmu'an, apabila kedatangan keduanya bersamaan, berbarengan, bersamaan. Wa ya'tahu biasa sabiq al mutaakhir, diatur dengannya yang lebih dulu diatapkan ke yang belakangan. Yang datang lebih dulu diatapkan ke yang datang belakangan. Nah, contohnya ja'a Aliun wa Mahmud, datang Ali dan Mahmud. Padahal Mahmud lebih dulu datang daripada Ali. Diatapkan yang terdahulu kepada yang terakhir datang. Idza kana maji Mahmudin sabiqun 'ala maji Ali, apabila kedatangan Mahmud lebih dulu daripada kedatangan Ali. Wa ya'tahu bihal mutaakhiru 'ala as-sabiq, dan diatapkan dengan pula yang belakang kepada yang terdahulu, lebih dulu. Nah, contohnya ja'a Ali wa Muhammad, datang Ali dan Muhammad. Apabila yang lebih datang Ali dulu kemudian Muhammad, diatapkan yang belakangan kepada yang lebih dulu. Idza kana maji'u Muhammad mutaakhiran 'an maji' Ali, apabila kedatangan Muhammad terakhir daripada kedatangan Ali. Ali dulu kemudian Muhammad. Ini wawu hanya menunjukkan apa? Mutlak jam, mutlak penggabungan dalam hukum. Tidak menunjukkan tertib urutan, tidak juga berbarengan, tidak juga sebaliknya. Itu dalam hukum sama seperti itu. Nah, misalnya jika Muhammad Nabi tetap diberikan hukum, dua-duanya sama-sama apa? Datang. Hanya tidak menunjuk apakah datang bersamaan, apa datang berurutan, Al-Muhammad bin Ali atau sebaliknya, tidak. Tidak menunjukkan itu. Hanya menunjukkan dua-duanya datang. Yang jelas Muhammad bin Ali dua-duanya datang. Allah Allah datang bersamaan atau tidak, tidak menunjukkan itu. Dan bisa difahami apakah itu bersamaan atau berurutan atau sebaliknya dengan korinahnya, dengan korinah yang ada. Ya, misalnya kita saksikan datang Muhammad dulu kemudian Ali, datang Muhammad terlebih dahulu kemudian Ali. Kalau kata ja'a Muhammadun Aliun berurutan, bukan dari wawunya tapi dari korinah yang ada. Kita saksikan langsung datang Muhammad dulu kemudian Ali. Ada maunya hanya menunjukkan mutlak jam, mutlak penabungan dalam. Yang berikutnya alfa. Wa ini tertib wa ta'kib. Fa menunjukkan faedah tertib berurutan. Wa ta'kib dan ta'kib tanpa tenggang waktu. Makna tertib, makna tertib anna tsani ba'da al-awwal, yang kedua setelah yang pertama. Wa ma'na ta'kib annahu 'aqibah bila mulah. Annahu 'aqibu bila mulah. Maksudnya dia datang setelahnya tanpa tenggang waktu. Setelah Muhammad langsung datang setelahnya Ali. Ya Muhammadun fa Aliun. Nah, contohnya qadimal fursanu fal musyah. Qadimal fursanu fal musyah, datang pasukan berkuda kemudian pasukan jalan kaki. Idza kana majul fursan sabiqan wa lam yakun baina kullu min fariqan mula. Apabila kedatangan pasukan berkuda lebih dulu dan tidak ada antara kedatangan dua kelompok tersebut tenggang waktu. Datang dulu pasukan berkuda, setelah itu langsung datang pasukan jalan kaki. Pasukan yang tidak berkendaraan. Dan ta'kib segala sesuatu dengan hasabnya, keadaannya masing-masing. Jadi tidak semuanya yang namanya ta'kib harus langsung seketika. Ta'kib semuanya apa? Di hasabi. Jadi misalnya datang, ya datang misalnya langsung ya. Datang Muhammad kemudian Ali. Kalau dalam perbuatan datang biasanya langsung. Ada pun yang lainnya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Biasanya tazawwaja Zaidun Zainab fawalada. Zaid menikahi Zainab kemudian apa langsung melahirkan. Bukan berarti satu hari langsung melahirkan, sesuai biasanya. Ini 9 bulan langsung melahirkan. Ya tidak lama waktu ya, 1 tahun 2 tahun baru melahirkan, tidak. Cepatnya 9 bulan setelah menikah langsung lahir. Ini ta'kib semuanya apa? Hasad. Kemudian berikutnya ketiga summa. Wahaya li tertib ma'atarahi. Li tertib ma'atarahi. Menunjukkan urutan dan ada tenggang antara yang kedua dan yang pertama. Rehot. Makna tertib qad sabaq, makna tertib seperti yang telah lewat maknanya itu awal ba'da al-thani ba'da al-awwal kedua setelah yang pertama. Wa makna tarahi, makna tarahi kebalikan ta'kid tarahi. Anna bain al-awwal wa al-thani mulah. Antara yang pertama dan yang kedua ada tenggang waktu. Nah, contohnya arsalallahu Musa thumma Isa thumma Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Allah mengutus Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Muhammad alaihi wassalam. Antara diutusnya Rasul-Rasul ini ada tenggang waktu yang lama. Mohlah. Kemudian yang keempat, au. Wahilai takhir au ibah, menunjukkan takhir, pilihan atau pembolehan. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya takhir dan ibahah. Anna takhir la yajuzu ma'al jam. Takhir jika tidak boleh digabungkan. Jika dalam perkara yang tidak boleh digabungkan berarti au bermakna takhir. Wal ibahah yajuzu ma'al jam, ibahah yang boleh digabungkan. Jika boleh digabungkan berarti au bermakna ibahah. Permisal takhir untuk pilihan tazawwaj hindan au ukhtaha. Au ukhtaha. Nikailah Hindun, Hindun atau saudarinya. Apakah boleh menggabungkan dua-duanya? Menikahi Hindun dan saudarinya tidak boleh. Menggabungkan dua-duanya tidak boleh. Maka berarti audisi bermakna apa? Takhir. Yang tidak dibolehkan al-jam. Adapun tidak menggabungkan, saya menikahi Hindun dan Hindun meninggal atau pisah cerai menikahi saudarinya, ini tidak mengapa sekarang dilarang anda menggabungkan dua-duanya. Wa misal ibajan ta ibaha udrusil fikha awin nahwa, pelajarilah fikih atau nahwa. Boleh enggak mempelajari dua-duanya? Boleh. Nah, boleh berarti di sini apa? Ibaha au di sini pembolehan. Fa inna ladaika nashad dalilan ala annahu la yajuzul jam baina hindin hindin waqtiha bizawaj. Karena kamu punya dalil dari syariat bahwa tidak diperbolehkan menggabungkan antara Hindun dengan saudarinya dalam pernikahan. Menunjukkan apa? Takhir pada contoh pertama. Pilihan, pilih satu Hindun atau saudari. Wala tashukku fi annahu yajuzu jam'u bainati wa nahdi dirasa. Dan kamu tidak ada keraguan bolehnya menggabungkan antara mempelajari fikih dan ilmu nahwu dalam belajar. boleh belajar fikih, boleh juga belajar nahwu, menggabungkan dua-duanya. Berarti au pada cuma yang kedua bermakna apa? Al-ibahah. Ini au memiliki dua makna, takhyir atau al-ibahah. Kapan bermakna takhyir? Jika tidak boleh, digabungkan. Kapan bermakna ibahah? Jika boleh, menggabungkan. Yang kelima, am. Wahiyya li talabi ta'yin ba'da hamzah al-istifham. Minta penentuan, tentukan setelah hamzah istifham. Misalnya, atarus al-fiqha amin nahwa. Kamu belajar fikih atau nahwu. Minta penentuan. Bukan jawabannya la atau na'am, tidak. Tapi tentukan yang mana yang kamu belajar. Misalnya, darasul fikha. Darasul nahwa. Minta penentuan setelah hamzah istifham. Yang keenam, imma. Yang tadi ada khilaf. Raji apa? Dia bukan huruf qaf. Bisa diantu sebab qabi mithliha, dengan syarat didahului yang semisal dengannya. Harus diulang imannya. Ja'a Zaidun wa imma Amrun. Akramtu Aliyan, akramtu imma Aliyan, imma Muhammadan. Wa hiya mithlu aw fil ma'nain, dan dia sama dengan aw. Ada dua makna, bermakna takhyir atau apa? Ibahah. Nah, qala ta'ala jannah firman Allah taala, fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidan. Dalam perangan, kalian mengalahkan mereka, maka tawan mereka orang kafir. Kemudian selain imma dibebaskan, imma minta bayar tebusa. Tidak. Wa nahwi tazawwaj imma hindun imma akhtaha. Dan contoh, nikailah hindun atau saudarinya. Ini ada khilaf, imma, bukan yang roji dipilih oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya dalam ada yang fawaid bukan huruf angkoh. Dan ada alasan yang dalam hasyiah di sini. Yang pertama, anak kataku dorobta imma Zaidan wa imma Amr. Dorobta imma Zaidan, aku pukul Zaid atau Amr. Aku telah memukul Zaid atau Amr. Fadaburu qabla ma'mulil fi'l. Kamu sebutkan imma sebelum ma'mul fi'l. Kalau kan nanti imma min hurufil afila kan kan adafta ma'mulil fi'l. Adih, mohon mungkin. Jika imma adalah huruf ataf, berarti kamu telah mengatufkan ma'mul fi'l ke fi'lnya. Dorobta imma Zaidan. Ma'mul fi'lnya mana? Zaid. Ma'mul bihnya kan? Kamu sebutkan imma sebelum maf'ul bih. Berarti kamu atofkan maf'ul bih ke fi'ilnya. Ini tidak terbolehkan. Mantan ya. Di antara tadi juga memasukkan huruf atof. Darabta imma Zaid wa imma Amran. Yang kedua kamu sebut waw wa imma Amran. Masa huruf atof masuk ke huruf atof. Sama-sama huruf atau masuk huruf apa? Saya huruf jer masuk huruf jer, nggak boleh, nggak bisa. Ada empat bukti yang beliau bawakan yang menguatkan imma bukan huruf apa. Dalam ayat ini ada didahului mushaf dan ayat itu. Contohnya wa im, wa imma tidak. Fasyuddul wathaqa fa imma manam ba'du wa imma tidak. Didahului apa maksudnya? Didahului huruf waw. Nah, dia huruf anu. Wa imma fidan. Didahului fa juga fa imma man ba'du. Nah, sehingga lebih kuat imma bukan huruf angkoh. Allah. Kemudian yang berikutnya, jika bukan huruf atau huruf apa berarti? imma. Sehasilnya huruf syarat atau tafsir. Huruf syarat dan tafsir. Merinci. Jadi bukan huruf atau huruf syarat dan tafsir. Kemudian berikutnya bal. Wahilil idrak. Bermakna idrak. Bermakna idrak. Bermakna ja'alu ma qablahu fi hamal masbuti. Menjadikan yang sebelumnya dalam hukum didiamkan. Idrak. Ja'alu ma qablaha ja'alu ma qablahu fi hamal masbuti. Menjadikan yang sebelum bal dalam hukum apa? Masbut, didiamkan. Tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Contohnya majaa Muhammadun bal bakr. Tidak datang Muhammad, tetapi yang datang adalah Bakar. Bagaimana kedatangan Muhammad? Didiamkan, tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Hukum masbut yang. Wa ishtaratu li'athf biha syaratan, disyaratkan athf dengan bal dua syarat. Al-awwal an yakuna al-ma'thuf biha mufradan la jumlah. Yang diathafkan dengannya mufrad bukan jumlah. Yang diathafkan adalah huruf adalah kalimat mufrad bukan jumlah. Karena kalau jumlah berarti bal bukan huruf athaf tapi huruf ibtida istinaf. Dalam ayat waqalu takhadar rahman waladan subhanah bal ibadun mukramun ay bal hum ibadun mukramun. Nah, syarat yang pertama yang diathafkan adalah mufrad bukan jumlah. Adapun jika setelahnya adalah jumlah, yang diathafkan adalah jumlah, berarti bal disitu adalah huruf apa? Ibtida atau istinaf, istinafiyah, tidak bukan huruf ataf. Wathani Allah yang sebutkan istifham. Yang kedua, tidak boleh dahulu oleh istifham. Jadi yang dua syarat, bal dia huruf atof. Yang pertama tidak atofkan mufrad. Yang kedua tidak boleh oleh istifham. Yang kedelapan, la. Wahiyatan fi amma ba'da nafs hukm alladhi thabata lima qablaha. Laib menafikan untuk yang setelahnya hukum yang sama yang tetap bagi yang sebelumnya. Untuk menafikan dari yang setelahnya hukum yang sama yang tetap bagi yang bagi sebelumnya. Contohnya ja'a bakrun la khalidun, datang Bakar tidak Khalid. Menafikan hukum datang dari apa yang setelahnya yang tetap bagi sebelumnya. Si penetapan kedatangan Bakar menafikan kedatangan Khalid. Yang kesembilan, lakin wayatadullu ala taqriri hukma qabla isbati dibdi bima ba'da. Menunjukkan penetapan hukum untuk sebelumnya dan penetapan kebalikan untuk setelahnya. Lakin untuk menetapkan hukum sebelumnya dan menetapkan kebalikan untuk setelahnya. Nah, contohnya la uhibbul kusala lakinnal mujtahidin. Aku tidak mencintai orang yang malas-malas akan tapi orang-orang yang sungguh-sungguh. Akan aku mencintai orang-orang yang rajin sungguh-sungguh. Ini Arabnya semua bersama ya. Atau ini. Saya la uhibbul kusala la nafiya uhibbu fi'il wal fa'il. Kusala maf'ul bih mansub. Lakin harfu 'athf. Mabdun 'ala sukun kasrah lakinnal mujtahidin mabni ala apa lakin sukun kasrah bal takhallus min al-sakin kasrah wa kasrah asli mabni ala sukun al mujtahidin ma'tuf ma'tuf ala al kusala wal 'athfu ala al mansub mansub mithlu wal 'athfu ala al mansub mansub ala madnasbi wa ala madnasbi al ya yang batal al-fatah li'annahu jamul mudzakkaris salim. Demikian seterusnya. Wal'afu ala marfu marfu, wal'afu ala mansub mansub, wal'afu ala al-majrur jurur. Wisyaratu an yasbiqahu nafyun aw nahyun, disyaratkan atau dengan lakin didahului nafi atau nahi. Wa an yakuna al-ma'thuf bi mufrad, dan ma'thufnya mufrad, yang diadhafkan mufrad. Kalau jumlah juga, kalau setelahnya jumlah, dia juga bukan huruf ataf, tapi huruf ibtida wa sidrah. Sidrah, lakinna. Karena lakinna terkadang apa, ringan kanunnya menjadi lakin. Lakinna min akhwati anna sidrah. Kadang apa, nunnya di takhfif, lakin. Sehingga di sini kalau setelahnya berjumlah bukan mufrad, berarti dia bukan huruf ataf tapi huruf nasb, tidak dan istidrak. Wala tasbiqal waw, dan tidak dahului oleh waw. Tidak dahului oleh waw. Dengan tiga syarat sih. Lakin menjadi huruf ataf. Didahului nafyun atau nahyun, ma'tufnya mufrad, dan tidak dahului oleh waw. Tidak dimasuki oleh waw. Jika dimasuki oleh waw, berarti dia bukan huruf atau masa huruf atau masa huruf atau kan tidak. Yang terakhir, hatta wahili tadrij ghayah, berangsur-angsur dan menunjukkan ghayah, akhir, puncak suatu. Tadrij, tadrij berangsur-angsur sedikit-sedikit. Wa dalala ala al-kibar al-hukmu syekh-syekh, menunjukkan terjadinya hukum sedikit demi sedikit. Hal tentunya yang mutun nas hatta nambiya, manusia mati sampai para nabi. Satu persatu meninggal sampai para nabi juga meninggal. Wa ta'ati hatta ibtida'iyah ghairu 'atifah, hatta juga terkadang datang penggunaannya sebagai ibtida'iyah atau isti'nafiyah, bukan huruf ataf. Idza kana ma ba'da jumla, setelahnya itu jumlah. Nah, contohnya ja'a ashabuna hatta Khalidun hadir, datang teman-teman kami sampai Khalid pun juga hadir. Hatta di sini apa? Isti'nafiyah, ibtida'iyah, bukan athifah. Kenapa bukan athifah? Karena setelahnya adalah jumlah, jumlah ismiyah. Wa ta'ti jaru, dan datang pula terkadang sebagai huruf jar. Nah, qala tabaraka wa ta'ala hatta matla'il fajr. Jadi hadza qala ma'lumatan min ma'lumat hatta fi ba'dil mawadi, hatta pada sebagian tempat. Ini hatta di sini mu'alif sini ada tiga penggunaannya. Hatta ada tiga penggunaan. Atifah yang pertama dengan tadrij ghaya, yamutun nas hatta anbiya, sini hatta huruf ataf. Yang kedua hatta ibtidaiyah isti'nafiyah, apabila setelahnya jumlah. Misalnya ja'a ashabuna hatta Khalidun hadir. Dan yang ketiga hatta jar huruf jir, hatta matra'il fajr ghayah, sampai terbit matahari. Malam dan semalam ketenangan sampai berakhir dengan terbitnya fajar shadiq, fajar. Fajar shadiq, shadiq. Untuk bedakan ini mana atifah tidak iya atau jarah, lihat siak kalam. Saya akan kusamaka hatta roksaha, roksiha, roksuha, bisa semuanya. Akatu samaka hatta roksaha, kalau hatta roksaha berarti apa? Itu hatta atifah. Akatu samaka hatta roksaha, makan ikan sampai kepalanya. Kalau hatta roksiha berarti hatta apa? Jarrah. Hatta roksuha apa? Ibtidaiyah. Hatta roksuha ma'kul, sampai kepalanya juga dimakan. Mau ditambah makul dibilang. Ditambah makul. Ini tidak iya kan, berarti ada khabar mahdhuf. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita menyelesaikan huruf-huruf akhaf nasab. Nah, ada hukumnya insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, benar, okay.